sudah bilang lain, beta paling sayang si pas kali. Dalam beta pun hati cuma pikiran setiap hari. Cuma hal yang tak berpengaruh hati.